Ya, memang kadang-kadang istilah Arab tidak bisa di Indonesia saja, kecuali ditulis apa adanya, dikasih keterangan dalam huruf. Ya, nah, jadi istibak itu ialah menggabungkan antara kedua kaki dengan perut, kemudian punggungnya ikut dirapatkan dengan cara menutupi kakinya tadi dengan baju biar rapat, atau dirapatkan dengan kedua tangan. Nah, itu dilarang ketika imam sedang berkhutbah. Mengapa dilarang? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di antara ilahnya, sebabnya ialah keadaan semacam itu sangat potensial orang itu tak tidur, karena saat itu posisinya sangat nyaman, ya, nyaman sekali, khususnya bagi para santri sekalian, ya, nah, yang terbiasa tidur sambil duduk, ya, nah, posisi semacam itu adalah posisi yang paling nyaman, ya. Nah, nyamuk pun gak akan mampu gigit perut antum, terlindung, ya, sehingga sangat berpotensi untuk bikin orang itu tidur. Nah, kalau tidur berarti dia tidak mendengar khutbah, dan kalau tak lelap ini bisa dikhawatirkan batal wudunya, sebagaimana pendapat yang rajih dalam masalah tidur membatalkan wudu ialah tidur yang tak lelap. Nah, itu diantara ilah mengapa istibak dilarang. Nah, ketika imam sedang apain? Berkhutbah. Berkhutbah. Di sini berarti terdapat dalil anjuran untuk memperhatikan khutbah Jumat. Tidak menyibukkan diri dengan segala aktivitas yang membuat konsentrasi menjadi buyar, ya, entah mainan HP, entah mainan kaki, entah mainan kumis, entah mainan jenggot, pokoknya harus benar-benar memperhatikan khutbatul Jumat, tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat buyar konsentrasinya. Nanti antara yang membuat buyar konsentrasi ialah melakukan apa ini? Istibak, salah satu itu. Dan yang lainnya dikiaskan dengan istibak, yang harus ditinggalkan supaya kita bisa mengambil faedah yang banyak dari khutbah dan Jumat. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat tentang batalnya wudu jika tidur lelap. Ya, walaupun itu disebutkan, tapi Al-Imam An-Nawawi sudah memberi isyarat bahwa kalau sampai melakukan istibak dan tidur lelap, maka bisa membatalkan apa ini? Wudu. Ada perselisihan yang cukup tajam antara para ulama dalam bab masalah ini. Ada yang kalau tidurnya, nah, jika tidak duduk bersila, maka membatalkan wudu. Tapi kalau duduknya bersila, tidak membatalkan wudu. Waktu bersila itu tadi tempat keluarnya angin tertutup, ada yang menutup itu lantainya itu, ya. Nah, tapi kalau berbaring atau yang lain tidur sambil sujud atau tidur sambil rukuk, nah, ini sangat jarang yang bisa membungkam anginnya. Itu ada yang berpendapat demikian, ya. Berbaring. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab nahyi man dakhala alaihi as-surur bil hijjah, syahri awlat farihi hatta yudhahya. Saat larangan orang yang telah masuk pada 10 pada 10 bersama bulan Syawal, kemudian dia ingin menyembelih hewan kurban, dilarang mengambil rambutnya atau kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban. Nah, ini terkait dengan orang yang punya niat akan berkorban pada saat Idul Adha atau ayam tasrik, maka ketika telah masuk tanggal 1 Zulhijjah dilarang baginya untuk mencukur rambutnya dan memotong kukunya sampai dia benar-benar telah menyembelih hewan kurbannya. Yang dimaksud dia telah menyembelih hewan kurbannya, baik dia menyembelih secara langsung atau hewan kurbannya telah disembelih oleh orang lain yang ditugasinya. Ya. Nah. Antum misalnya radhiyallahu taala anha qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu." Barang siapa yang memiliki hewan kurban yang akan ia sembelih, faida ahalla hilalu bil hajjah, maka jika telah muncul hilal bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min athfarihi syai'an, maka jangan sekali-kali dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun, hatta yudhahya, sampai dia menyembelih hewan kurban. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas, ya. Ini bagi yang niat jauh hari sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah dilarang mencukur rambut dan memotong kakinya sampai hewan yang telah disembelih. Tapi bagi yang niat menyembelih hewan kurban di tengah-tengah bulan Dzulhijjah, dalam arti sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka ketika punya niat tadi, maka dia sudah tidak boleh lagi mencukur rambutnya dan memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban. Sampai sebelum niat, sekalipun sudah masuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, bahkan tanggal 5, maka masih diperbolehkan mencukur rambut dan memotong kukunya karena dia masih belum punya niat untuk menyembelih hewan kurban. Tapi begitu dia niat, misalkan tanggal 6 bulan Dzulhijjah, dia niat menyembelih hewan kurban, maka saat telah niat tadi itu sudah harus stop aktivitas mencukur rambut dan mencukur kukunya sampai hewan yang kelaparan disembelih. Nah, terpaksa. Baik. Adapun kalau rambutnya rontok atau kukunya copot tanpa ada unsur kesengajaan, maka ini tidak ada dosanya, tidak apa-apa. Karena kalau rambutnya orang itu memang sudah rontok, ya, sisiran tidak sengaja mencukur rambut, ternyata rambutnya itu terpas, ya, terokol. Atau kukunya memang mau lepas, tepat tanggal satu Dzulhijjah lepas, ya sudah, tidak apa-apa. La yukalibu nafsan illa nafsuha. Kemudian yang tidak mencukur rambut dan tidak mencukur kuku adalah mereka-mereka yang berkorban Ya. Adapun yang tidak ikut korban, maka tidak ada syarat untuk ini. Ya. Paham? Walaupun familinya. Nah, tapi kalau tidak serikat, maka semuanya terkena. Silakan berserikat untuk korban apa ini? Sapi. Maka peserta serikat sapi tadi itu semuanya dilarang mencukur rambut dan memotong kukunya sampai sapinya disembelih. Barangkali ini khusus untuk korban gulubijan. Adapun kalau akikor atau yang sejenisnya, maka tidak ada aturan lain seperti ini. Ya, untuk pun rambutnya, potong kukunya silakan, karena hal ini khusus untuk sesembelian bulan suci. Nah, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babun nahyi anil khalqi bi makhluqin kannabiyyi wal ka'bati wal malaikati was samai wal aba'i wal hayati wal rawi wa'i wa ni'mati sultan wa tarbati fulan wal amana wa hiya min ashaddiyya min bab larangan bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, baik bersumpah dengan nama nafsu, bersumpah dengan nama Ka'bah, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama langit, bersumpah dengan nenek moyang, bersumpah dengan kehidupan, bersumpah dengan roh, bersumpah dengan pemuka, bersumpah dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan, atau bersumpah dengan ukuran bulan, atau bersumpah dengan atas nama amanah. Saya bersumpah atas nama rakyat, atas nama amanah rakyat, ya, bahkan bersumpah dengan mengatasnamakan amanah. Ini adalah yang paling dilarang. Tarqib. Ini penjelasan Alim An-Nawawi telah, ya. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi aba'ikum. Faman kana khalifan falyahlif billah aw yasmut muttafaqun alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau dia. Hadis ini sebagai alimah Al-Quran. Wa fil wa'id al-mustahim, faman kana khalifan fala yahlif illa billahi aw yasqut. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang sahih, nah, ucap barang siapa yang bersumpah, maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dia. Nah, jelas ya. Ini untuk makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan dalam Al-Quran bersumpah dengan nama makhluknya. Ya, ini tidak ada larangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang bikin aturan. Ya. Nah, sampai itu tujuan Allah bersumpah dengan nama makhluknya itu membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkuasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk tadi. Bahkan Allah seringkali bersumpah dengan nama dirinya sendiri. Baik. وعن عبد الرحمن بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم رواه مسلم. Janganlah kalian bersumpah dengan halal-halal dan juga serupa dengan nama ini kau yang tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-Tawari, jamak dari Tawriyah, yakni asnam. Wa minhul hadis hadhi Tawriyatu Daus. Di antara ialah hadis ini ialah Tawriyah Daus, yakni berhalanya Daus, patungnya suku Daus yang disembah. Wa ruwiya fi ghairi Muslim fit Tawarih, diriwayatkan selain Imam Muslim, yakni dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dengan lafaz tawarid jamak dari tawur, yakni syaitan atau perhala-perhala atau yang disebar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga dalil yang jelas larangan disebar dengan nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man khalafa bil amanah falaysa minna. Hadisul sahih rawahu Abu Dawud isnadun sahih. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama amanah, tugas atau amanah tanggung jawab, maka tidak termasuk golongan kami. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalafa faqala inni bari'un min al-islam fa in kana kadiban fa huwa kama qala wa in kana sadiqan fala ya'ti al-islam sahih. Rawahu Abu Dawud. Juga dari Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dalam sumpahnya berkata, sungguh demi Allah, aku berlepas diri dari Islam. Jika dia itu pura-pura, yakni berdusta ngomongnya, bohong-bohongan, maka dia difonis seperti yang disumpahkan. Dan barang siapa yang sumpahnya tadi jujur, benar-benar ngomong, aku berlepas diri dari Islam, maka dia tidak akan kembali ke Islam dengan selamat. Seandainya dia kembali masuk Islam, tidak akan selamat. Artinya orangnya dipastikan tidak beres prinsip. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan sahih. Nah, faman khalafa ala billahi wa Islam fa huwa kama qala. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebutkan demikian. Barang siapa yang bersumpah dia berada di atas ajaran selain Islam, maka dia difonis seperti itu. Sehingga tidak boleh main-main dalam kelapain sumpah, khususnya kalau bersumpah berada di atas agama selain Islam, kalaupun pura-pura langsung difonis. Nah, wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna sami'a rajulan yaqul la wal ka'ba. Qala ibn Umar la tahdith bi ghayrillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khalafa bi ghayrillah faqad kafa aw mata aw tabin wa qala hasan. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sebetulnya beliau mendengar anak laki berkata, tidak, demi Ka'bah. Ibn Umar kemudian menegur, kamu jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguhnya telah kufur dan syirik. Habis ini diriwayatkan dari Ali bin Muslim yang mengatakan hal ini hasan. Fa fasara ba'd ulama qalu kafara fasal ala tahrik kama rawi an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya syirik. Ulama sebagian menafsirkan orang ini telah kafir atau berbuat syirik ialah untuk menunjukkan betapa besar dosanya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya riya itu termasuk syirik. Hadis ini sah. Ini menunjukkan yang mana bukti Allah, orang yang bersumpah dengan nama Allah termasuk perbuatan kufrun atau syirkun aswah. Ya, di antara jenis syirik kecil atau kufur kecil ialah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik kecil atau kufur kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lain selain